Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Jelang hari libur panjang, hampir satu pekan sebelumnya harga sayur mayur, baik dari petani hingga pedagang di pasar, melonjak tinggi. Bahkan semua jenis sayuran menurut informasi pedagang mencapai 10% kenaikan harga tersebut. Berikut ini kutipan Mang Udin, pedagang sayur Kramat Mulia. Mak Samsudin, ya semuanya drastis. Semuanya drastis lagi semua. Hampir 10% lah. Ya ambil sayuran semua, cabe. Awalnya 60, cabe cuma biasanya kan 30. Naiknya 30%. Kawit naiknya 10%. Bawang masih tetap. Ada bumbu ya masih tetap. Demikian reportase Radio Kekuningan. Perbanyak bersyukur kepada Allah, niscaya rezeki kita selalu bertambah. Seperti peserta workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan semakin banyak bertambah. Ditunggu bagi yang belum daftar, gratis. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.